is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hope would be impossible. Ada suara apa itu? Tong-tong itu apa? Apa itu? Kedong-kedong, kedong-kedong. Iya, aku bilang lagu ini kamu taklukkan. Terima kasih. Terus terang aku suka penampilan kamu malam ini. Dan aku bilang hampir perfect. Terima kasih, kemarin. Saya ingat dulu ketika menjelang babak Elim 2 mungkin ya, ketika juri memutuskan beberapa orang terakhir yang mendapat vote yang sama dari kita, di antara kita. Salah satunya yang kita perdebatkan dengan keras dan kita ragukan kemampuannya itu salah satunya kamu. Yap. Ya, saya ingat sekali. Tapi ternyata orang-orang ini aneh komennya. Padahal aku mau muji. Gak dengerin kali. Jadi di sini aku mau garis bawahi keraguan itu. Keraguan dari kita ke kamu, pelan-pelan kamu kikis dengan penampilan yang cenderung meningkat dari minggu ke minggu dan punya kestabilan di kelas yang tertentu. Yep. Itu contoh buat yang lain. Terima kasih, Mari. Kalau tentang penampilan yang agak detail barusan, tadi saya ingat pesan Judika terhadap Tiara atau siapa tadi ya? Ketika kamu tidak bisa mencapai itu, kamu harus cerdik menghindar tadi kepada siapa? Tol. Tiara. Oh, Tiara ya. Jadi ada tadi satu, ketika kamu paksakan kira-kira kamu ragu dan kamu menemukan jalan atau nada lain yang meskipun lebih rendah tapi punya bobot keindahan yang sama, sebaiknya tempuh jalan yang itu daripada ketika kamu mau beratraksi malah jadinya agak mengurangi kebagusan penampilanmu malam ini. Oke, Mahalini? Siap. Terima kasih, Om. Baiklah, ngomong-ngomong Mahalini, kalau misalnya saya boleh tahu juga gitu ya, kamu sebenarnya ada genre yang pengen kamu cobain juga gak sebenarnya? Kalau boleh jujur, aku itu belum terlalu puas sama penampilanku kemarin. Yang dangdut? Iya. Oh, oke. Iya, karena dan itu kan jazz, dan aku pengen banget buat ngulik jazz lagi dan atau blues gitu. Oh. Karena aku inget banget sama pesan dari Mas Anang. Mas Anang pernah bilang sama aku kalau nyanyi itu nggak perlu yang teknik tinggi, nggak selalu harus perlu teknik tinggi, tapi gimana cara kita menyampaikan rasa sama gimana kita menyampaikan feel itu biar sampai ke penonton gitu. Hal ini, aku punya pertanyaan tentang terkait barusan penjelasanmu. Kapan Mas Anang menyampaikan itu ke kamu? Di mana? Jam berapa? Hari apa? Pada saat kita lagi ngapain yang lain kok nggak tahu? Iya, kok kita nggak tahu Anang mendekati kamu berdua gitu? Gak ada yang bilang berdua. Ya berdua. Sama siapa? Waktu jajing. Waktu jajing, lu nyaji nggak denger? Oh mungkin aku nggak ada waktu itu. Nggak. Ada. Show. Seneng banget Mas Anang. Seneng Mas Anang. Ya, tapi itu seperti. Oh, ya, satu lagi. Masih. Kenapa ada? Hanya pesan dari Mas Anang yang kamu ingat? Berarti cuma itu yang membekas Mas Ari. Seperti layaknya seorang ayah memberikan nasihat kepada mirip, anaknya. Mirip papanya. Indonesian Idol bisa disaksikan juga di aplikasi RCTI Plus. Download sekarang di Play Store dan App Store gratis. Jangan kamu tunda.